Surabaya pun juga punya kebanggaan. Green Force Persebaya, emosi jiwaku. Stadion kita bersaudara, satu cita dukung Persebaya. Semangat membara menyanyi bersama jadi juara, terbanglah tinggi kau di angkasa, tunjukkan pada semua mata dunia. Surabaya pun juga punya kebanggaan. Green Force Persebaya, emosi jiwaku. Semangat kami tak pernah padam. Suara kami pun takkan pernah hilang. Yakinilah bahwa kau takkan sendirian. Di sini kami selalu tadi kita bersaudara, satu cita dukung Persebaya. Semangat membara bernyanyi bersama, jadi juara. Terbanglah tinggi kau di angkasa, tunjukkan pada semua mata dunia. Surabaya kebanggaan, Green Force Persebaya, emosi jiwaku. Semangat kami tak pernah padam. Suara kami pun takkan pernah hilang. Yakinilah bahwa kau takkan sendirian. Di sini kami selalu mendukungmu. Yakinilah bahwa kau takkan sendirian. Di sini kami selalu mendukungmu. Jesus.